رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الإمام محمد بن بكر المعروف بن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، berkata Imam Muhammad bin Babakar yang dikenal dengan Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, melanjutkan ulasan tentang dua nikmat, ada nikmat mutlaqah, ada nikmat muqayyadah. Beliau melanjutkan dengan penjelasan tentang nikmat mutlaqah. Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang abadi berkekalan dari dunia hingga akhirat. Dialah nikmat iman dan nikmat sunnah. Ya, nikmat iman atau Islam dan nikmat sunnah. Adapun nikmat muqayyadah adalah nikmat yang sifatnya relatif yang Allah berikan kepada seluruh manusia, baik kafir maupun mukmin. Ya, berupa nikmat kesehatan, harta, anak, istri dan semacamnya. Berkata Ibn Qayyim, faslun wa hadhihi ni'matul mutlaqah, fasal dan nikmat yang mutlaqah inilah, nikmat yang abadi inilah, yallati yufrahu biha fil haqiqah, yang selayaknya orang bergembira dengannya. Wal farahu biha mimma yuhibbullahu yardah, bergembira dengan nikmat ini, dengan nikmat Islam dan nikmat sunnah, adalah merupakan perkara yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira dengan nikmat Islam atau iman dan nikmat sunnah adalah merupakan kegembiraan yang Allah mencintainya, menyukainya. Wa huwa la yuhibbul farihina, padahal Allah tak menyukai orang-orang yang membanggakan nikmat. Nikmat apa yang Allah tak suka dibanggakan? Nikmat al muqayyadah. Allah tak suka orang banggakan nikmat yang sifatnya relatif, membanggakan hartanya, membanggakan kekuasaannya, membanggakan jabatannya. Allah tak menyukainya. Innallaha la yuhibbul farihin, Allah tak menyukai orang berbangga-bangga. Yakni berbangga dengan nikmat Islam, dengan nikmat sunnah, Allah mencintainya, menyukainya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu, katakan Muhammad, maka dengan karunia Allah lah dan dengan rahmatnya hendaknya mereka itu bergembira, bersukacita, berbangga. Apa tafsiran bifadlillah? Silakan. Wa qad darat aqwalu salafi ala anna fadlallahi wa rahmatihi al-islam wa sunnatu wa ala hasabi hayatil qalbi yakunu farahahu bihima wa kullama kana arsakhu fihima kana qalbu ashadda farahan hatta innal qalba la yarqusu farahan idha bashara ruhu sunnati ahzana ما يكون الناس وهو مبتلئ أمنا أخوف ما يكون الناس. وقد دارت أقوال السلف, perkataan ulama salaf bermacam-macam, tapi semuanya ya bertumpu pada ala anna fadlallahi wa rahmatah, yang disuruh Allah kita bergembira dengan rahmatnya dan karunia adalah al-islamu was-sunnah. Tadi dibacakan ayat, qul bi fadlillah, katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Karunia Allah dan rahmat inilah dia, Islam dan sunnah. Falyafrahu, ndaklah mereka bergembira. Fabidzalika falyafrahu, ndaklah mereka bergembira. Perkataan para ulama bertumpu pada makna fadlullah dan rahmatnya adalah al-Islam wa sunnah. Wa ala hasabi hayatil qalbi yakunu farahuhu bihima. Ya, setingkat apa hidupnya hati dengan iman, seperti itu pula lah kebahagiaan yang akan diperoleh seorang. Semakin tinggi tingkat kehidupan hatinya dengan memakmurkan, yakni hatinya dengan iman, maka setingkat itu pula lah kebahagiaannya. Semakin tinggi iman, semakin tinggilah bahagia. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang paling tinggi imannya. Dialah para rasul alaihim afdhalus salati wat taslim. Setelah itu adalah para as-siddiqun, syuhada, dan berikutnya as-salihun. wa kullama kana arsakh fihima kana qalbuhu ashadda farahan. Semakin mendalam dalam hati seseorang nikmat Islam dan nikmat iman, maka semakin dahsyat pula kegembiraannya. Hatta innal qalba la yarqusu farahan, bahkan dapat diberikan perumpamaan hatinya berdendang ria, bergembira dengan nikmatnya Islam dan nikmatnya sunnah. Idza bashara ruha sunnah, tatkala ya hati tersebut telah bercampur dengan kehidupan sunnah, maka ya seolah-olah dia bergembira, ya berdendang dengan gembiranya karena hidupnya hati dengan sunnah. Ahzana ma yakunun nas, tatkala orang-orang dalam keadaan bersedih dia bergembira. Wa huwa mumtali'un amnan, hatinya dipenuhi dengan rasa aman, tenteram, tenang. Akhafu ma yakunun nas, ketika manusia dalam keadaan ketakutan. Inilah dia buah daripada Islam dan sunnah, iman dan sunnah. Naam. Fa inna sunnata hasanallahu hasanullah husnullahil hasin husnul. Fa inna sunnata hasanullahil hasin alladhi man dakhalahu kana minal aminin wa babuhu al'azamu alladhi man dakhalahu kana ilahi minal wasilin taqumu bi ahliha wa in qa'adat bihim a'maluhum wa yas'a nuruha baina aydihim ila tufi'at li ahli al-bid'ah wan nifaqi anwaruhum. Asbuka fa inna sunnata hisnullahil hasin, sunnah itu adalah merupakan benteng Allah yang sangat kokoh. Sunnah adalah benteng Allah yang kokoh. Alladhi man dakhalahu kana minal aminin, yang masuk ke dalam benteng ini selamat. Bagaikan perumpamaan kapal Nabi Nuh, itulah sunnah bahtera. Yang naik kapal Nabi Nuh selamat, berlayar, mendarat dengan aman. Yang tak ikut dengan kapal Nabi Nuh tenggelam. Yang tak ikut sunnah tenggelam. Kata beliau, wababuhul a'zam, maka sunnah adalah merupakan pintu benteng itu yang paling besar. Alladhi man dakhalahu kana ilaihi min wasilin, yang masuk ke dalamnya akan sampai kepada tujuannya, ridha Allah Jalla wa'ala, surga Allah, keridhaannya, rahmatnya. Taqumu bi ahliha wa in qa'adat bihim a'maluhum, sunnah ini akan senantiasa bersama pemiliknya, orang yang menerapkannya, meski amalan mereka berhenti. Allahu Akbar. Yang namanya amalan anggota tubuh tak akan mungkin continue. Salat, berapa kuat kita satu malam? 1000 rakaat, 2000 rakaat? Berhenti. Amalan anggota tubuh berhenti, tapi keinginan kita untuk senantiasa mengikuti sunnah Nabi, mencintainya, mendakwakannya, ini amalan kekal selama-lamanya. Mesti anggota tubuh kita tak bergerak, tak berjalan, tidur nyaman, istirahat, tapi niat kita untuk berusaha mempraktikkan sunnah, mendakwakan sunnah, mengajak manusia kepada sunnah, akan senantiasa berjalan pahalanya. Wa in qa'adat, kata beliau, bihim a'maluhum, sekiranya amal mereka pun berhenti, catatan, keinginan terhadap sunnah yang ingin diterapkan ini akan terus berjalan. Wa yas'a nuruha baina aydihim, dan cahaya sunnah ini akan senantiasa menerangi di hadapan mereka. Idza tufi'at ahl bid'ah wan nifaqi anwaruhum, sementara dipadamkan atau tatkala dipadamkan cahaya-cahaya daripada orang-orang munafik dan orang-orang ahl bid'ah. Di dunia dipadamkan cahaya iman, di akhirat benar-benar Allah padamkan cahaya sehingga mereka berjalan tanpa cahaya, tersiok-siok, terjerembab, jatuh, masuk ke dalam neraka jahannam. Nah, wa ahlu sunnati humul mubayyidatu wujuhuhum idha swaddat wujuhu ahlul bid'ati. Qala ta'ala wujuhu ahlil bid'ati wujuhahum idha swaddat wujuhu ahli idha swaddat wujuhu ahlil bid'ati. Qala ta'ala yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh al-aya. Qala ibn Abbas tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal itilafi wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ati wa tafarruqi. Wa ahlu sunnati humul al-mubayyidatu wujuhum. Ahlu sunnah lah yang akan dibuat bercahaya wajah mereka, putih, bersih, terang, benderang. Idza swaddat wujuhu al-bid'ah, ketika orang-orang ahlu bid'ah wajah mereka menjadi hitam legam nanti di hari kiamat. Iman ini akan membuat wajah bercahaya di hari kiamat. Sementara bid'ah, kemunafikan, kekufuran membuat hitam legam wajah. Qala ta'ala, Allah berfirman, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ingatlah pada hari sebagian wajah menjadi putih bersih dan sebagian wajah menjadi hitam legam. Siapakah mereka yang putih bersih? Siapa yang hitam legam wajahnya? Al-ayah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, tabyaddu wujuh ahli sunnah. Yang terang benderang bercahaya dialah wajah-wajah ahli sunnah. Oleh tilap yang senantiasa mereka bersatu di atas sunnah. Wataswaddu wujuhu ahli al-bid'ati wal-tafarruq. Sebaliknya akan menjadi hitam legamlah wajah ahli bid'ah yang senantiasa berpecah belah. Jadi sebutan ahli sunnah bukan datang belakangan. Ahli sunnah itu sebutan yang dikatakan oleh Ibn Abbas, sahabat Nabi yang mulia SAW. Bukan ahli sunnah datang setelah Imam Abu Hasan al-Asy'ari baru ada ahli sunnah. Selainnya tak ahli sunnah, sebelumnya tak ada. Salah, salah kaprah. Ahlu sunnah itu telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Siapa ahlu sunnah? Para sahabat. Siapa yang mengatakan? Ibnu Abbas. Yawma taswaddu wujuh. Pada hari menjadi ya hitam legam wajah dan sebagian menjadi terang benderang wajah. Kata beliau, tabyaddu wujuh ahli sunnah. Yang putih terang benderang bersih dialah wajah. Wajah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal itilab. Al-itilab adalah bersatu. Jadi ahlu sunnah istilah yang telah lama. Jangan dianggap ahlu sunnah baru ada dan dirangkai oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi saja. Ini kesalahan dalam memahami agama. Sebelum mereka, para sahabat telah menyebutkan istilah ahlu sunnah. Dan ahlu sunnah adalah mereka yang mengikuti sunnah setelah Islam. Maka orang yang menyatakan dengan ahlu sunnah, lihatlah, benarkah mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Ya, atau mereka mengikuti akal logika mereka, cara berpikir mereka, sehingga mendustakan sunnah, mendustakan Quran, mendustakan wahyu, memelintir wahyu dan sunnah sesuai dengan akal logika sempit mereka. Ini kalau sunnah, wallahi tidak. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa hiya al-hayatu wan-nuru ladzani bihima al-ladzani al-ladzani al-ladzani bihima sa'adatul 'abdi wa hadahu wa fawzuhu. Qala ta'ala wa hudahu wa fawzuhu. Qala ta'ala aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha fa sahibu sunnati hayyul qalbi mustaniruhu wa sahibul bid'ati maytul qalbi mudlimuhu. وهي الحياة والنور اللذان بهما سعادة الأبد. Dialah ya kehidupan dan cahaya yang mana keduanya adalah merupakan sebab berbahagianya hamba Islam dan sunnah. Wahudahu wa fawzu, itulah petunjuknya, itulah keberuntungannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, awa man kana maitan, apakah dapat disamakan antara orang yang mati dalam kekafiran, dalam gelapnya syahwat dan syubuhat, fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia dengan Islam dan sunnah, waja'alna lahu nuran, kami jadikan baginya cahaya, cahaya Islam dan cahaya sunnah, yamshi bihi finnas, yang dia berjalan membawa cahaya di tengah-tengah manusia. Kaman mathaluhu fi dhulumat, dapatkah disamakan dengan orang yang perumpamannya dalam kegelapan, kekufuran, kefasikan, kemunafikan, laisa bi kharijin minha, yang dia tidak bisa keluar daripadanya? Jawabannya tak akan sama. Ini namanya istifham inkari. Apakah dapat disamakan orang yang asalnya mati dalam kekufuran, Allah hidupkan dia dengan Islam dan sunnah, dengan ini dia berjalan membawa cahaya Islam dan sunnah, menyebarkannya di tengah-tengah manusia sehingga orang pun terang benderang dengan cahaya lentera yang dia bawa, dapatkah disamakan dengan orang kafir yang hidup dalam kegelapan kekafiran, orang fasik dan munafik yang mereka tak bisa keluar daripada kegelapan tersebut, samakah? Jawabannya tidak akan sama. Fasahibu sunnati hayyul qalbi mustaniruhu. Orang ya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah, sahibu sunnah hayyul qalbi, hatinya itu hidup, mustaniruhu, hatinya itu akan meneranginya. Wa sahibul bid'ah, pelaku bid'ah, mayyitul qalbi, hatinya mati, muzlimuhu, yang membuat dia dalam kegelapan, menggelapi dia. Nah, wa qad dzakara Allah subhanahu hadzainil aslaini fi kitabihi fi ghairi mawdhi'in wa ja'alahuma sifata ahli al-imani wa ja'ala diddahuma sifata man kharaja 'anil imani. Wa qad dzakara Allah subhanahu hadzainil aslaini fi kitabi. Allah telah menyebutkan dua prinsip dasar ini dalam kitabnya, fi ghairi mawdhi', yaitu tentang ya kehidupan, yakni kehidupan iman dan cahaya, ya kehidupan, keimanan dan cahaya, Allah telah sebutkan dalam kitabnya dalam banyak tempat. Wa ja'alahuma sifatal iman, Allah menjadikan inilah sifat orang-orang beriman, hidup hatinya bercahaya, hidup dan bercahaya, hayyun wa mustanir, ya. Wa ja'ala diddahuma sifatan man kharaja iman, Allah jadikan kebalikannya adalah orang-orang yang mereka keluar daripada iman, yang mati hatinya gelap. Kebalikannya, inilah orang-orang keluar daripada iman. Fa innal qalbal hayyal mustanira. Naam. Qira. Fa innal qalbal hayyal mustanira huwa alladhi aqala 'anillahi wa fahima 'anhu wa da'ana wa anqada li tauhidi wa mutaba'atu ma wa mutaba'ati ma bu'itha bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Asbuk. Sesungguhnya kata beliau, al-qalb al-hayy, hati yang hidup, al-mustanir, hati yang hidup dan bercahaya, huwa alladhi aqala 'anillah, dialah hati yang tahu tentang Allah. Tahu tentang Allah jalla fi'ula, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, tahu tentang hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya, berita-beritanya. Inilah hati-hati orang beriman yang hidup dan bercahaya, yang dia tahu tentang Allah, wa fahima'an, mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala, wa adhan, dan dia tunduk kepada Allah, wa qada li tauhidi, pasrah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa muta'ba'ati ma ba'tha bihi rasulah, dan mereka senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah ciri-ciri hati yang hidup dan bercahaya. Apa ciri-cirinya? Mereka yang paham tentang Allah, mengerti tentang Allah, makna mengerti tentang Allah, mengerti tentang ya Allah jalla wa'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya, mengerti tentang syariatnya berupa perintahnya, larangannya, berita-beritanya, kemudian tunduk kepada Allah jalla wa'ala, ya, tunduk dalam mengesakan Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ciri-ciri hati yang hidup dan bercahaya. Sebaliknya, bagaimana hati yang mati? Naam. Wal qalbul mayyitul mudlimu alladhi lam ya'qil 'anillahi wa lan qada lima bu'itha bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء. نعم. Sebaliknya, al-qalb al-mayyit al-mudhlim, hati yang mati lagi gelap. Siapakah mereka? Alladzi lam ya'qil 'anillah, yang tak tahu tentang Allah, tak pernah mau tahu tentang Allah, Tuhannya, namanya, sifat-sifatnya, uluhiyahnya, rububiyahnya, tak peduli, tidak pula mau tahu tentang hukum-hukumnya, syariatnya, perintahnya, larangannya. Walang qada lima bu'itha bi rasuluh, tak mau pula tunduk dengan apa yang dibawa Rasulullah berupa sunnah, tak mau tunduk kepada sunnah Rasulullah, tunduk kepada hawa nafsunya, tunduk kepada pemimpin-pemimpinnya, ya. Walihada yasifu subhanahu hadad-darbah minan nas bi'annahum amwat, dan Allah karena itulah menyipati orang-orang semacam ini yang mati hati, yang gelap gulita, Allah berikan kepada mereka sifat biannahum amwat, seolah-olah mereka adalah bangkai-bangkai berjalan, seolah-olah mereka adalah mayat-mayat. Amwatun ghayru ahya, tidak hidup. Orang-orang kafir itu mereka bangkai-bangkai berjalan karena tak punya iman. Orang itu hidup dengan iman, yang tak punya iman bangkai, bangkai yang berjalan. Amwatun ghayru ahya, kata Allah, mereka mati bukan hidup, karena kehidupan hakiki adalah kehidupan dengan iman. Kematian hakiki adalah kematian tanpa iman. Itu hidup dan itu mati yang sebenar-benarnya. Bukan kehidupan fisik ini, bukan. Ya. Bukan kehidupan ekonomi atau marit-maritnya ekonomi, bukan itu standarnya. Kehidupan hati dengan iman. وَبِأَنَّهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا, diberitahukan mereka dalam kegelapan, tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Naam. وَلِهَذَا كَانَتِ الظُّلْمَةُ مُسْتَوْلِيَةً عَلَيْهِمْ مُسْتَوْلِيَةً عَلَيْهِمْ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهِمْ فَقُلُوبُهُمْ مُظْلِمَةٌ تَرَى الْحَقَّ فَقُلُوبُهُمْ مُظْلِمَةٌ تَرَى الْحَقَّ فِي صُورَةِ الْبَاطِلِ وَالْبَاطِلَ فِي صُورَةِ الْحَقِّ وأعمالهم مظلمة وأقوالهم مظلمة وأحوالهم كلها مظلمة وقبورهم مبتلئة عليهم ظلمة. Kata beliau, ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم, karena itulah kegelapan senantiasa meliputi mereka, orang-orang yang mati ini. Siapa yang mati tadi? Orang yang kafir. Kegelapan meliputi mereka, min jami'i jihatin, dari segala penjuru. Faqulubuhum mudhlimah, hati-hati mereka gelap sehingga tak melihat lagi benar itu benar. Tarul haqqa fi suratil batil, berubahlah dia melihat yang hak itu menjadi batil. Karena dalam kegelapan, orang dalam gelap tak bisa membedakan mana yang cantik, mana yang buruk. Coba bayangkan antum nazar, mati lampu, setelah itu pulang bubar, tahu gak antum? Tak tahu. Kenapa? Gelap. Orang yang hatinya itu gelap dengan kekafiran, tak tahu yang namanya hak dan batil, berbalik-balik. Wal batila fi suratil haq, kebatilan dia lihat adalah kebenaran. Wa a'maluhum mudhlimah, kan itulah segala amal mereka gelap dari cahaya iman, mengharapkan ganjaran balas daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwaluhum mudhlimah, lihat ucapan mereka pun gelap daripada cahaya tauhid. Ucapannya kekufuran, ya'dzan billah, kefasikan. Wa ahwaluhum kulluha mudhlimah, kondisi mereka semuanya dalam kegelapan. Meski dia pakai cahaya yang begitu kuat, lampunya sampai 1000 watt, tetap dalam kegelapan. Karena yang kita bicarakan adalah kegelapan maknawi, bukan hissi, bukan sesuatu yang abstrak. Ya, bukan sesuatu yang konkret, tapi kegelapan yang abstrak. Orang kafir kadang rumahnya sampai 5000 watt, tak guna. Subhanallah, bukan itu yang kita bicarakan. Ya, bukan cahaya yang kita lihat ni, cahaya maknawi iman yang dia juga bercahaya. Ya, wa quburuhum mumtali'atun 'alaihim dzulmah, kelak benar-benar kuburan mereka pun dipenuhi dengan kegelapan. Sementara kuburan orang-orang beriman diterangi oleh cahaya iman. Sepanjang kelihatan mata mereka, kuburan menjadi luas dalam alam barzakh. Orang kafir dalam kegelapan. Naam. Wa idza qusimatil anwaru dunal jisri. Dunal jisri. Dunal jisri. Naam, al jisri. Dunal jisri lil uburi alaihi baqau fi dhulumati wa madkhaluhum fin nari mudlimun. Wa hadhihi adh-dhulma hiya allati khuliqa fiha al khalqu awwalan. Hasbuka. Wa idza qusimatil anwar dunal jisri, kelak sebelum jembatan, al-jisru jembatan ya, sebelum jembatan akan dibagi-bagi Allah cahaya kepada setiap orang-orang beriman. Sebelum yang namanya as-sirat terakhir, Allah bagi-bagikan cahaya kepada orang-orang beriman dan Allah buat gelap segalanya, tak ada yang bisa melihat kecuali orang beriman dengan cahayanya. Kata Allah dalam surah Al-Hadid, yauma tarul mu'minina Ya, wal mu'minat yas'a nurum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari engkau lihat orang-orang beriman, laki-laki perempuan, cahaya mereka di hadapan mereka. Mereka berjalan dengan cahaya-cahaya mereka. Berkata orang-orang munafik kepada orang-orang beriman, andiruna naqtabis min nurikum, wahai orang-orang beriman, tunggulah kami, kami mau ikut dengan cahaya kalian, numpang cahaya kalian. Di dunia orang munafik bersama orang-orang beriman. Ya, di hari kiamat mereka berjalan di awalnya, tapi Allah buat hitam, legam, kelam, tak ada cahaya. Orang munafik tak punya cahaya, sehingga mereka meminta kepada orang-orang beriman agar menunggu mereka, tapi Allah pisahkan antara mereka. Maka terkali dibagi-bagikan cahaya sebelum melewati jembatan as-sirat lil'uburi alaih, ketika orang-orang harus melewati sirat, baqaw fil dhulumat, maka tinggallah orang-orang kafir dalam kegelapan sebagaimana orang-orang munafik dalam kegelapan. Wa madkhaluhum finnari mudhlim, bahkan tempat masuk mereka dalam neraka pun gelap. Wa hadhihi adh-dhulmatu hiya allati khuliqa fiha al-khalqu awwalan. Kegelapan inilah asal muasal makhluk manusia, diciptakan dalam kegelapan. Seluruh kita Allah ciptakan dalam alam kegelapan. Naam. Faman arada Allah subhanahu wa ta'ala bihi sa'adata akhrajahu minha ila an-nuri, wa man arada bihi syaqawata tarakahu fiha. Kama ra'a al-Imam Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihi min hadis Abdullah ibn Umar Amrin radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah khalaqa al-khalqahu fi dhulmah thumma alqa alaihim min nurihi faman asabahu min dhalika an-nur ihtada waman akhta'ahu dhalla falidhalika aqulu jiffal qalam jiffal qalamu ala jiffal qalamu ala ilmillah asbuka. Jadi ikhwatu fillah, makhluk asal muasal yang diciptakan dalam kegelapan. Faman arada Allah Subhanahu wa taala bihi as-sa'adah, ya Allah inginkan baginya keberuntungan, akhrajahu minna ila nur, Allah keluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Waman arada bihi syaqwa, ya Allah inginkan baginya kebinasaan, tarakahu fi, Allah biarkan dalam kegelapan, tak diberikan cahaya. Hal ini senada dengan apa yang disabdakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Innallaha khalaqa khalqahu fi dhulmah." Allah telah menciptakan hamba-hambanya dalam kegelapan. Dalam alam yang kegelapan, yang gelap, hanya Allah yang tahu. Dalam alam arwah, dalam kegelapan, thumma alqa alaihim min nuri, kemudian Allah berikan kepada mereka cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau cahaya ya iman, cahaya hidayah, cahaya petunjuk. Faman asabahu min dzalika nuri tada, barang siapa yang mendapatkan cahaya ini, dia akan mendapat petunjuk, keluarlah dari kegelapan. Waman akhta adalla, barang siapa tak dapat, dia tersesat. Falidzalika aqulu, karena itulah aku berkata, jaffal qalam ala ilmillah, aku mengatakan telah mengering tinta ya tentang ilmu Allah, semuanya telah usai, telah final. Siapa yang mendapatkan cahaya, siapa yang mendapatkan petunjuk, telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketika dalam alam yang penuh dengan kegelapan, kemudian Allah berikan kepada mereka cahaya. Yang dapat cahaya dialah mendapat petunjuk. Subhanallah. Dan jangan katakan, Ustaz, kalau begitu kita kan tak tahu. Ya, Allah tidak mengambil hujah dengan apa yang Allah ciptakan kita dalam alam gelapan, tapi dengan apa yang telah Allah kirimkan di dunia kepada kita berupa Nabi, Rasul, menurunkan kitab, diberikan akal yang sehat, pendengaran, penglihatan, itu yang Allah SWT tuntut. Ya. Amin. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يجعل له نورا في قلبه وسمعه وبصره وشعره وبشره ولحمه وعظمه ودمه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه وأن يجعل ذاته نورا فطلب صلى الله عليه وسلم النور لذاته wali ab'adhihi wa li hawasihi adh-dhahirati wal batinati wali jihatihi asitti. Karena itulah Nabi yang mulia sallallahu berdoa kepada Allah agar Allah berikan bagi cahaya. Cahaya di hatinya, di pendengarannya, di penglihatannya, di rambutnya, di dagingnya, di tulangnya, di darahnya, di atasnya, di bawahnya, samping kanannya, samping kirinya, belakangnya, depannya, dan meminta agar Allah jadikan zatnya cahaya. Ya, maka Nabi di sini minta agar Allah menjadikan cahaya bagi zatnya, bagi anggota tubuhnya, bagi indranya yang zahir, yang batin, bagi semua sisinya, atas, bawah, belakang, depan, samping kanan, samping kiri. Nah, wa qala Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu al-mu'minu madkhaluhu nurun wa makhrajuhu nurun wa qawluhu nurun wa amaluhu nurun wa hadha an-nuru bihasabi quwwatihi wa dha'fihi yadhharu li sahibi yawm al-qiyamati fayas'a bayna yadayhi wa yaminihi. Nah, berkata Ubay bin Ka'b, sahabat Nabi, orang mukmin itu ya tempat masuknya adalah cahaya, tempat keluarnya juga bercahaya, perkataannya bercahaya, amalannya bercahaya, dan cahaya ini kuat lemahnya kelak akan tampak di hari kiamat. Akan tampak di hari kiamat. Ada yang diberikan Allah cahaya yang kuat bagikan gunung, ada yang diberikan cahaya yang begitu kecilnya, ya, hanya sebesar kuku saja, yang dia pun hidup dan mati, semuanya akan Allah berikan, tampakkan di hari kiamat. Ke hari kiamat yas'abaina yadayhi wa yamini, akan muncullah cahaya yang ada di hadapannya. Naam. Faminan nasi man yakunu nuruhu kasyamsi wa akhara kan najmi wa akhara kan nakhlati suhuqi wa akhara duna dhalika hatta inna minhum man yu'ta nuran ala ra'si ibhamin qadamuhu ibhami qadamihi yudhi'u marratan wa yudfi'u ukhra kama kana nuru imanihi wa mutaba'atihi fid dunya kadhalik fa wa hadha yani ba'inuhu bi'ainihi yadhharu hunaka lil hissi wal iyani. Jadi kata beliau, di antara manusia man yakunu nuru kasyam, ada yang cahayanya sebesar cahaya matahari, karena kuatnya imannya cahayanya sebesar matahari, sebesar cahaya matahari. Wa akharu kan najmi, ada yang cahayanya bagikan bintang di langit. Wa akharu kan nakhlati sahq, ada yang cahayanya bagikan pohon kurma yang tinggi. Wa akharu duna dzalik, ada yang di bawah itu. Hatta inna minhum man yu'ta nuran ala ra'si ibhami qadamihi, bahkan ada yang Allah berikan cahayanya sebesar ujung kuku kakinya. Yudhi'u marratan, kadang hidup. Wa yadhfi'u ukhra, kadang mati. Lihatlah sepatu anak-anak itu, sepatu anak-anak yang ada dikasih lampu di belakang, ya. Kalau dia berjalan, hidup, mati, hidup, mati. Begitulah kira-kira bayangannya. Subhanallah. Kalau hidup dia jalan, ada cahaya sedikit. Kalau mati dia pun berhenti. Subhanallah. Orang munafik tidak diberikan sedikit pun cahaya. Semuanya ini kama kana nuru imani. Begitulah ya tingkat cahaya imannya di dunia, sesuai dengan tingkat cahaya imannya di dunia. Wa mutaba'ati fid dunya, bagaimana tingkat mutaba'ahnya kepada sunnah Rasulullah di dunia, kadzalik demikianlah juga kelak cahayanya dari kiamat. Fahuwa hadza bi'ainihi yadhharu hunaka lil hissi wal iyan. Di dunia cahaya itu tak tampak. Tak tampak cahaya iman, tak tampak cahaya sunnah, tapi di hari akhirat akan menjadi nyata. Itu cahaya benar-benar menjadi cahaya sebagaimana lampu ini yang menerangi ya di padang mahsyar, sebelum al-jisr, sebelum sirat, sebelum jembatan. Allahu akbar. Naam. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina al-aya. Fasamma wahyahu wa amrahu ruhan lima yahsulu bihi min al-hayatil qulubi wal arwahi wasammahu nuran lima yahsulu bihi min al-huda wastinara wasinaratil qulubi wal furqani bainal haqqi wal batil. Berkata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amri. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Engkau tak pernah tahu sebelumnya apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran, tapi kami jadikan dia sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya, dengannya kami beri petunjuk siapa yang kami kehendaki. Min ibadina, daripada hamba-hamba pilihan kami. Al-ayah. Fasamma wahyahun wa amrahu ruhan. Allah menamakan wahyunya, perintahnya dalam bentuk ruh. Ruh adalah sumber kehidupan. Kita ini hidup karena ada ruh. Subhanallah. Allah menamakan wahyunya itu ruh. Menamakan perintah-perintahnya ruh. Karena lima yahsulu bihi min hayatil qulub. Dengan wahyu inilah hati itu menjadi hidup. Dengan menjalankan perintahnya hati menjadi hidup. Ya. Hayatil qulubi wal arwah. Dan itulah hidup hati dan ruh. Wasammahu nuran, Allah pun menamakannya dengan cahaya. Lima yahsulu bihi minal huda. Karena dengannya lah orang akan memperoleh petunjuk. Wastinaratil qulub, hati yang diterangi dengan cahaya. Wal furqan, sehingga dapat membedakan antara hak dan batil. Wal furqan bainal haqq wal batil, yang dengannya dia membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa qad ikhtilu wa qad ikhtulifa fil dhamiri fi qawli azza wa jal walakin ja'alnahu nura wa qil faqil ya'udu 'ala al-kitabi wa qil 'ala al-imani. Dan ulama berselisih kata-kata walakin ja'alnahu, tapi kami jadikan dia nuran, cahaya. Hunya ini kembali kepada apa? Sebagian mengatakan kembali kepada Alkitab. Kami jadikan Alkitab sebagai ya cahaya. Sebagian mengatakan iman. Kami jadikan iman sebagai cahaya. Naam, apa yang benarnya? Wassahi annahu ya'udu 'ala ar-ruhi fi qawli ruham min amrina. Yang benar kata Muqayyim, kata-kata ja'alnahu, kami jadikan dia, yang benar adalah kembali kepada ruh. Dan firman-Nya ruham min amrina. Ya, kami jadikan ruh tersebut bercahaya. Ya, naam. Fa akhbara ta'ala annahu ja'ala amrahu ruhan wa nuran wa hudan, wa li hadha tara sahibu ittiba'il amri wa sunnati qad qusi min ar-ruhi wan nuri wa ma yattabi'uhuma min al-halawati wal mahabati wal jalalati wal qabuli ma qad hurimahu ghayruh. Kama qala al-Hasan, innal mu'mina ruziqa halawatan wa muhabatan. Yang benar, kembalilah kata-kata ja'alnahu, kami jadikan dia kembali kepada ruh. Ruh itu kami jadikan dia cahaya. Maka Allah beritahukan di sini bahwasanya Allah telah menjadikan perintahnya adalah ruh. Yang menjadi hidup dengannya hati manusia. Wa nuran, menjadi cahaya. Wa hudan, petunjuk. Karena itulah engkau melihat sahibat tiba'il amri wa sunnah, yang mengikuti perintah Allah, yang mengikuti sunnah nabinya. Qad kusiya minar ruhi wan nur, sungguh dia telah diberikan pakaian ya berupa ar-ruh, kehidupan, dan berupa cahaya. Wa mayatba'uhuma minal halawah, yang diiringi dengan manisnya tampaknya dirinya. Wal mahabah, begitu besar wibawanya. Orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti perintah Allah, Allah buat elok wajahnya meski tak cantik. Guru-guru kita tuh ada yang masya Allah dari Afrika sana, ada dari negeri Syengkit, ya, ada dari negeri Mauritania sana, hitam legam tapi elok tampak karena Allah SWT pakaikan baginya pakaian kemuliaan berupa sunnah dan iman. Tenang bersamanya, tentan bersamanya. Subhanallah. Ya, indah nampak kita karena kita melihatnya dengan kacamata iman. Subhanallah. Jadi dipenuhilah dia dengan pakaian kemuliaan, keelokan, ya. Diberikan baginya kewibawaan wal jalalah, keagungan, wal qabul, dan Allah berikan dia ya pangkat menjadi dicintai manusia, diterima manusia. Ma qad hurimahu ghayra, yang Allah haramkan orang lain. Apa tandanya terima? Disenangi manusia. Subhanallah. Dipuji manusia. Dikenang manusia sebagaimana kita mengenang para ulama-ulama kita. Ulang balik kita mengatakan Syafi'i, Ahmad, Malik. Kita kenang para sahabat Abu Hurairah, Abu Bakar. Kenapa? Karena mereka, subhanallah, Allah kekalkan cahaya iman mereka sehingga dicintai makhluk sepanjang zaman. Al-qabul, diterima di bumi ini oleh manusia, yang mana Allah banyak haramkan ini dari orang lain. Kama qala al-Hasan, berkata Hasan, innal mu'mina ruziqa halawatan wa mahabah. Sungguh orang mukmin diberikan Allah rezeki berupa keelokan, keindahan dan wibawa. Naam. Wa qala jalla wa ala, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, wal ladzina kafaru awliya'uhum adh-thaghut yukhrijunahum minadh nur ilal dhulumat. Allah berfirman, yang artinya Allah adalah wali bagi orang-orang beriman. Dialah yang telah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Tadi kita sebutkan manusia diciptakan dalam kegelapan. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada berbagai macam bentuk kegelapan. Naam. So, fa'awliya'uhum yu'idunahum ila ma khuliqu fihi min dhulmati tabaihim wa jahluhum wa ahwa'uhum. Saya baca. Fa'awliya'uhum, maka wali-wali orang kafir, yu'idunahum, mengembalikan mereka ila ma khuliqu fihi min dhulmati tabaihim. Wali-wali mereka dari orang-orang kafir mengembalikan mereka kepada kegelapan tabiat asal mereka diciptakan. Ya, wajahlihim wa ahwa'ihim, mengembalikan mereka kepada kegelapan, kejahilan mereka dan hawa nafsu mereka. Wa kullama asyraqa lahum nurun nubuwah, tiap kala muncul cahaya kenabian membawa petunjuk wal wahyu, wa kadu an yadkhulu fi, hampir-hampir mereka masuk ke dalam cahaya petunjuk dan wahyu ini, mana'ahum awliya'uhum min, maka wali-wali mereka, pembesar mereka menghalangi mereka untuk masuk ke dalam cahaya sunnah ini. Wasadduhum, menghalangi mereka. Fadhalika ikhrajuhum iyyahum min nur ila dhulumat. Itulah makna mereka dikeluarkan dari kegelap, dari cahaya kepada kegelapan. Hampir mereka melihat Nabi SAW mau masuk Islam, mau beriman, datanglah pembesar mereka menghalangi mereka. Subhanallah, mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, dari asal mereka semua. Subhanallah. Wa qala jalla wa ala, Allah berfirman, aw man kana maitan, apakah sama antara orang yang hidup, apakah sama antara orang yang mati dalam kekufuran, fahyainahu, kami hidupkan dia dengan iman, wa ja'alna lahu nuran, kami berikan bagi cahaya, yamshi bihi fil nas, yang dia berjalan membawa cahaya di tengah-tengah manusia, kaman mathalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, dapatkah disamakan dengan orang dalam kegelapan yang tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Fa ahyahu subhanahu wa ta'ala bi ruhi, maka Allah hidupkan manusia dengan ruhnya. Ruh tadi adalah wahyunya, perintahnya. Alladhi huwa wahyu, itulah maksudnya ruh adalah wahyu. Allah hidupkan manusia dengan wahyu, perintahnya. Wa huwa ruhul iman wal ilmi, dialah ruh iman, yang dengan iman tersebut hatinya menjadi hidup. Wal ilmi, dengan ilmu hatinya menjadi hidup. Wa ja'ala lahu nuran yamshi bihi baina ahli dhulmah, Allah jadikan dia membawa cahaya yang dia bawa di tengah-tengah manusia, ya, di tengah-tengah orang dalam kegelapan. Kama yamshi ar-rajulu bis-sirajil mudhi'i fi dhulmah, sebagaimana orang yang membawa lentera berjalan di tengah-tengah kegelapan, orang-orang sekitarnya mengambil cahaya daripadanya. Begitulah orang beriman yang Allah hidupkan dengan cahaya. Fahwa yara ahla dhulmati fi dhulumatihim, dia melihat orang-orang yang dalam kegelapan mereka. Wahum la yarawnahu, tapi mereka tak melihatnya karena kuatnya cahaya tersebut. Kal basiril ladzi yamshi bainal amyan, dia bagaikan orang yang melek berjalan di tengah-tengah orang buta. Dia melihat orang buta tak melihatnya. Inilah perumpamaan orang mukmin hidup di tengah-tengah orang kafir. Allahu Akbar. Demikianlah ikhwati fillah, insyaallah kita lanjutkan kajian ini, lumayan tinggi bahasanya. Ini udah kajian tingkat tinggi nih. Allahu Akbar. Ustaz, berbahagialah orang-orang yang sudah dijamin nikmat surga seperti para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Bagaimana pula dengan kami yang awam dan orang-orang awam lainnya? apakah orang-orang awam ada harapan masuk surga? Ada. Berprasangka baiklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu bukan hanya milik orang-orang berilmu, tapi milik orang yang mencintai ilmu, mengagungkan ulama, mengikuti mereka. Jangan khawatir. Selama antum rajin mengikuti kajian-kajian keilmuan, mau mendengar walaupun masuk sini keluar sini, apa yang masuk diamalkan insyaallah taala. Ingat kata Nabi SAW tentang orang yang menimba ilmu. Malaikat Allah suruh catat itu semua. Ya. Semuanya mereka adalah ahlul falah, orang-orang beruntung. Kata malaikat, "Ya Allah, di sana ada seorang yang dia datang singgah sekejap. Duduk di sana bersama mereka. Bagaimana?" Kata Allah, "Masukkan mereka. La yashqa jadi sum, tak pernah celaka yang duduk bersama mereka." Itu yang ngantuk aja kena. Subhanallah, jangan khawatir. Tak usah pesimis. Berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang jelas kita berusaha berikhtiar. Tak mungkin kita jadi Ibnu Taimiyah. Udahlah, yang penting rajin duduk, mendengar, masuk sedikit amalkan. Ya, Allah taala alam. Wassallallahu wasallam nabiyana Muhammad.